بنية القبول وتمام كل سلام أموال إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح جميع البيت الكرام الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين إلى يوم الدين، خصوصا لروح سيدنا حسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم حسن المدني وخليفة مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وشيخنا مربي أرواحنا مرشدنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وأصولهم أفرهم ثم إلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا وآبائنا وأمتنا وقرابتنا وجيراننا وذي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى روح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم يتوسع من الرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى أزواجنا وأولادنا وذريتنا ومن أحبنا وأحسن إلينا من بركاتهم وأنوارهم أسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرامتهم وخصوصيتهم وأمدادهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية، ويمن علينا وعليهم الشفاء العاجل من جميع الأمراض البدنية والروحانية والظاهرة والباطنية وطول العمر إلى فوق المئة في صحة كاملة وعافية كاملة. لا عليك لما تدين مع الإخلاص والصدق واليقين، وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، ويدخلنا وإياهم جميعا بمنه وفضله وكرمه وجوده ورحمته جنته الفردوس بغير حساب. على هذه النية يا رب الأرباب على كل من نبي سلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. Keenam, wajib i'tiqad hudusul alami, artinya baharu sekalian alam. Ketujuh, wajib i'tiqad mustahil qidam sekalian alam. Sambungan daripada nang tadahulu, kita sudah sampai nomor 5 daripada 9 tambahan akidah yang wajib kita yakini. Hari ini kita mempelajari nomor 6 sekaligus nomor 7 lalawanannya. Keenam, wajib i'tiqad hudusul alam, artinya baharu sekalian alam. Arti alam di situ apa saja lain pada Allah. Sama dengan makhluk, ya jajua itulah. Wajib kita meyakini bahwa apa saja lain pada Allah itu baharu. Arti baharu asalnya kadada, lalu diadakan oleh Allah. Dan adapun lalawanannya baharu itu ia kidam atau kadim, kalau bahasa Melayunya sedia, artinya kada bapamulaan, ada salawasan, kada marga diulah. Nah, nang kadim itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Nang dimaksud dengan Allah itu nang dimaksud dengan kata-kata cuma Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya Allah yaitu zatnya dengan sifatnya dengan seluruh asmanya, arti asma itu nama-namanya tah. Nah, Allah ta'ala itulah nang kadim, lain daripada Allah ta'ala itu baharu. Arti baharu tadi asalnya kadada barataan, jadi barang aja apa-apa kan ngarannya, bila lain pada Allah tuh langit dengan segala macam isinya, bumi dengan segala macam isinya, bahkan dunia akhirat, aras, kursi, malaikat-malaikat, beritaan malaikat, sekaliannya itu baru. Itu wajib kita berkeyakinan kayak itu. Jadi wilayahnya lain pada Allah tadi, maksud lain pada Allah, lain pada zat Allah, lain pada sifat-sifat Allah, lain pada nama-nama Allah, itu ngarannya makhluk. Seluruh makhluk itu baru, asalnya kadada. Lalu barataan sesudah sesudah menjadi ada itu karena Allah nang ma'adakan. Lalu karena itulah dingarani makhluk. Adapun disebut alam tadi karena itu menjadi alamat tanda wujudnya Allah Ta'ala nang kadim. Nah itu sebenarnya lah sebenarnya di waktu kita belajar kidam itu seharusnya sudah selesai aja akidahnya dah. Yaitu kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu adanya kada bapa mulaan. Mustahil Allah Ta'ala itu bapa mulaan. Nah, arti kidam sadia mustahil didahului Adam. Dalilnya huwal awwalu wal akhiru. Nah, tetapi karena ada sebahagian manusia, sebahagian kelompok manusia mengakui inya Allah Ta'ala itu kidam, percaya aja, tetapi ujarnya ada juga nang lain pada Allah qadim juga. Nah di sini nih maka ditambahkan akidah ini supaya memperjelas bahwa selain kita meyakini Allah Ta'ala itu bersifat dengan kidam atau Allah Ta'ala itu qadim, kada bapa mulaan, itu harus ditegaskan. Dan nang bersifat qadim itu cuma Allah saurangan aja. Jadinya ada tadi nang salah tu Allah kadim, cuma ada juga pang nang lain nang kadim juga aja. Nah di situ salahnya tuh. Jadi pintangan meyakini Allah Ta'ala kadim bujur aja. Cuma menambahin nang lain, nah, nang hasil daripada berpikir, hasil daripada memaham-maham, tetapi kada ahlinya. Nah lalu timbul pahaman nang salah tadi tuh. Ada lain pada Allah dan sifatnya dan asmanya dan zatnya tadi. Nang qadim juga itu sesat. Supaya kita jangan tahu umpat-umpat. Dan bahkan ulama-ulama menyebutkan adalah bahwa orang nang berkeyakinan ada nang lain pada Allah Ta'ala qadim, maka orang itu murtad, kafir. Nah, coba kita baca misal di parokunan Jamaluddin aja tuh asalnya ada situ tuh. Nang tadahulu kita pelajari itu barang siapa mengitikadkan bahwa roh Muhammad itu qadim, ya maka orang itu kafir, kayak itu ada bacaannya. Nah, cuma tadi supaya kita paham menana. Asalnya itu kadada lalu diadakan berarti itu ngarannya baharu dan itu lain pada Allah, itu ngarannya makhluk. Nah, lalu itu nomor 6. Keenam, wajib i'tiqad hudusul alam. Artinya baharu sekalian alam. Nah apabila kita sudah meyakini kayak itu selesai aja sudah tak. Hanya bila nyalain pada Allah ujar kita, napa apakah ngarannya itu baru nang kadim seorangan Allah. Inya amannya ada nang kadim, tapi nang kadim itu lain pada Allah. Berarti ta dua nang kadim. Nah model jaka kayak model bahasa kita tuh sama. Berarti harapnya lawan Allah Ta'ala nih kada diulah siapa-siapa. Berarti ta dua Tuhan modelnya kayak itu jadinya tak. Nah di situ maka kada boleh tadi itu berkeyakinan kayak itu Allah Ta'ala itu saurangan. Dalil-dalil nang menunjukkan itu banyak. Karena Allah ujar Nabi, walam yakun syai'un ma'ahu. Dahulu itu Allah Ta'ala saurangan, kada beserta siapa-siapa. Nah kayak itu dalil bahwasanya Allah Ta'ala aja nang kadim, nang lain kada ada nang kadim, jakanya ada nang kadim lain pada Allah. Dahulu Allah seorangan, apa dahulu Allah Ta'ala berdua lawan si Ano, berduaan aja. Kada ada kayak itu. Jadi kita jangan umpatan tuh lah, apalagi kadang-kadang inya nang ngaran apa ngarannya nih, hendak mempromosiakan ya orang tuh lah. Artinya nang setiap orang ini kan bangga kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap orang itu bangga dengan apa nang dimilikinya. Walau kadang-kadang salah, walau kadang-kadang sasat, tetap inya merasa bangga juga. Nah, makanya biasanya ujarnya pandirnya bila inya belum tahu lagi ilmu ini berarti belum sampai. Ada nang lain pada Allah nang kadim tada. Nah, itu tetap jangan terpengaruh tuh. Biar daripada akan orang kada sampai, biar aja nang penting bujur. Daripada sampai tapi luput, sampainya ke neraka berarti tah. Itu sabahariannya sudah kayak itu tuh, ada di dalam kitab bacaannya nang itu tadi tuh. Dan seseorang murid nih mendengar ada orang bepandir tadinya belum tahu masalah ini, belum sampai lagi lalu dilaporakannya lawan gurunya, belum sampai ke neraka jenang guru kayak itu aja sahutannya. Iya, jadi salah saya aja, artinya kada usah kita terpengaruh atau lawan apa promosi kan ngarannya, apakah tadi artinya ini nang hebat nih, ini cuma sebagian kecil ulama aja nang tahu artinya bahwa ada nang kadim lain pada Allah, napa apakah ngarannya bilanya kada tahu ini berarti belum sampai lagi, itu sesat. Jadi nang sedang kita pelajari ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya para wali-wali Allah. Sabujurannya kayak itu tah. Kan siapa-siapakah kita sebutakan tenangaran wali Allah, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nang membawa Islam ke Indonesia nah. Kan jadi bahari belum ada lagi buhan nang masih menyambah. Napa apakah di Indonesia nih animisme, dinamisme ngarannya. Kan menyambah pohon, menyambah roh-roh orang tuhannya, nenek moyangnya kakak itu bahari tah. Di Indonesia nih lalu datang wali-wali Allah nenang disebut wali sembilan. Ini nenang membawa akidah nang Ahlus Sunnah wal Jamaah nih ke Indonesia. Nang asalnya baratan itu dari Hadramaut, cuma singgah ke India lalu sampai ke Indonesia. Akidah nang dibawa iya nang kayak kita pelajari ini nah. Jadi ini kada ada perubahan daripada bahari terkenal mereka itu mazhabnya Syafi'i, fikihnya akidahnya Asy'ari Maturidi. Kayak itu di dalam sejarah Wali Songo nang datang ke Indonesia tah. Kan berarti sama lawan kita ini fikihnya iya nang parukunan nang kita pelajari. Tauhidnya iya sifat 20 nang kita pelajari. Kayak inilah adanya sabaharian sudah. Dan terkenal sampai wayahe ini. Karamatnya tuh nampak wali Songo tadi tah. Mungkin parak bulan puasa biasanya tuh makin macet hendak ziarah. Nang lain-lain nang pina kada cocok lawan ini akidah nang bunyi harat lagi tuh kada denang denang menjerehinya. Itu zahir benar aja pang, secara zahir itu akan kelihatan dinampak akan Allah tuh supaya melihat nang bemata supaya melihat. Nah, cumanya yang sudah tak tutup tadi barang sama alasannya pulang dipadahakannya tu ziarah tu bid'ah, ziarah tu sasat, nyanya kada perlu dijarahi. Nah, enggak kayak itu benarnya hendak membujurakan inya terus dah. Keenam, wajib i'tiqad hudusul alam, artinya baharu sekalian alam. Ketujuh, wajib i'tiqad mustahil kidam sekalian alam. Jadilah lawanannya pulang mustahil. Nang arti sekalian tuh apa-apa katulah, baik berataan atau ada sebuting atau sebahagian daripada alam semesta ini nang baharu, itu mustahil, jangan ditarik kada diterima oleh akal. Karena tadi alasannya amun inya ada nang kadim berarti kada diulah oleh Allah, berarti lain makhluk, bilanya lain makhluk berarti Tuhan juga. An berarti ta dua kaya itu Tuhan, dan itu mustahil. Law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Ujar Allah di Quran, kalau di langit di bumi nih, di alam semesta nih ada dua Tuhan atau ada beberapa Tuhan lain pada Allah, sudah lawas hancur langit dan bumi. Nah, cuma kita ternyata melihat keteraturan luar biasa teraturnya perputaran matahari, perputaran bumi mengelilingi matahari, bahkan yang lebih luas lagi kayaknya kita bulan mengelilingi bumi teratur. Bumi ini berputar. Berputar saurang toh, bendanya nih berputar saurang. Itu 24 jam tabulik ke asal sakali putaran bumi tah. Dan perputaran bumi itu 24 jam beulai tabulik pulang ka asal lambat bener Bang. Jaka kaya bal tah. Kita putar tapi bagemat bener supaya titik nang pertama itu tabulik pulang ka titik asalnya itu 24 jam hanyar tabulik ka asal. Lawas bagemat bener kalau bilang kada kelihatan geraknya tah. Itu sabaharian. Nah, itu aja sampai hari ini. Kada pernah lebih walau sedetik, kada pernah kurang walau sedetik dari 24 jam. Yang kayak itu kada ada berubah-ubah. Lalu tabagi kepada dua pulang nang 24 tah. Sabahagiannya disebut malam karena maarah ke matahari, membelakangi matahari, sabahagiannya disebut siang bagian nang kana menghadap matahari. Nah, siang lawan malam itu berubah-ubah. Berubah-ubah artinya ada kadang-kadang di dalam setahunan nah, ada kadang-kadang talawas siang, ada talawas malam, ada sama. Itu kada menentu, tergantung letak bumi lawan matahari nah. Cuma ajaibnya tadi, tatap aja jumlahnya sama dengannya itu pasti 24 jam. Nah, gitu. Jadi misalnya hari ini misalnya misal benar aja Bang lah takana malamnya 11 jam aja oh berarti siangnya 13 jam totalnya mesti 24 kan walau sampai kepada menit detiknya tuh 11 jam sekian menit sekian detik oh berarti nang ininya 12 jam sekian menit sekian detik totalnya tetap 24 kan itu ajaibnya tuh. Bahkan amun hendak diperdalam lagi bumi itu mengelilingi matahari itu sambil selainnya berputar dirinya seorang atau sambil berjalan tuh mengelilingi matahari itu setahun tak keliling kayak itu setahun tak keliling ujar orang ahli ilmu pengetahuan nah astronomi yang ngarannya tuh itu persisnya itu adalah 365 seperempat hari 365 seperempat hari tabulik pulang arti seperempat itu 6 jam 365 hari tambah 6 jam itu tabulik ke asal. Jadi makanya kena bilainya sampai 4 tahun dikumpulakan nang seperempat seperempat tadi di antara ke bulan Februari ada tanggal 29 Februarinya atau nang lain 28 aja itu persis terus kayak itu aja tuh sabujurannya tuh cuma paling-paling orang hanya tahu benar aja imba sudah ada jam ada teropong macam-macam nah kan cuma kayak itu tuh itu nang maatur saikung aja amunnya banyak nang maatur ya berubah-ubah kayak peraturan di negara kita nih berganti presiden berganti peraturan berganti menteri berganti peraturan berubah-ubah. Ada nang pengaturan di alam semesta ini tadi tetap kayak itu aja tah itu Allah nang maaturnya kada ada nang lain itu dalil tadi bahwa kada ada Tuhan lain pada Allah lauka nafihi ma'alihatun illallah lafasadata kalaulah di alam semesta itu ada Tuhan-Tuhan lain daripada Allah sudah hancur. Jadi kita berkesimpulan tadi kan kesimpulannya apa? Lain pada Allah makhluk berataan, Tuhan saikung aja nang kadim, nang lain baru. Itu aja sabujurannya tah. Kan bilanya kita sudah tahu kayak itu dipegang itu keyakinan, dipingkuti pisit-pisit, jangan dirubah-rubah lagi sampai ke mati. Sampai itulah nang akan kita bawa ke akhirat kayak itu akidah itu tuh yakin bahwa nang kadim itu cuma Allah Ta'ala aja. Adapun nang lain pada Allah ini makhluk ngarannya baru asalnya kadada. Adapun kalau secara amaliyah itulah napa aja amaliyahnya nih kadada Bang di sini nih kan nang biasa nang ada amaliyahnya itu kembalinya tuh nang 20 aja tah sifat 20 atau patut bagi mukmin mau takitnya tah. Nah, namun nang kayak ini kembali ya kan ini karena ini tadi sebenarnya penjelasan atau lebih perincian aja atau pengembangan daripada penjelasan sifat kidam juga. Jadi amun hendak amaliyahnya napa bulikakan ke pelajaran sifat kidam juga pulang. Napa? Ingatlah amalannya sifat kidam ingatlah. Syukur. Ya lihat ya patut bagi mukmin mau takut bahwa ia syukur kayak itu tah. Jadi artinya apa garang amalannya nih? Kita di sini maksudnya ini dulu. Kita itu menyadari kita ini layan Allah. Kalau kita ini hamba, kita ini makhluk ulahan Allah. Namun nyoba pada Tuhan. Jadi kayak Raja Namrus ya Allah lah. Kalau mengaku jadi Tuhan, ujar Nabi Ibrahim menikam Tuhan Allah Ta'ala, Tuhanku itu menerbitakan matahari dari sebelah timur, menenggelamkan dari sebelah barat. Coba pang ikam timbulakan di sebelah barat, tenggelamkan di sebelah timur, sunyi, kata kau pandir lagi. Kita ini baulah banyu satitik aja kata kawa, baulah pasir sabigi aja kata kawa, lemah sama sekali kita nah. Nah, jadi nyata benar tuh kita nih mengaku makhluk, berarti kita nih baharu. Kayak itu kesimpulannya tadi tuh, nang baharu ini Allah nang maulah kita. Nah, lalu amalannya tadi syukur kepada Allah. Nah, cuma sebenarnya lah nangaran syukur itu nah menggunakan, arti syukur tuh menggunakan pemberian-pemberian Allah ini, nikmat-nikmat Allah Ta'ala ini gesan beparak lawan Allah. Jadi bisa aja pulang dipaham nang lain tuh apabila kita ini menyadari Allah Ta'ala itu kadim, sementara kita ini baharu. Itu supaya nang baharu itu beparak, itu kata-katanya lah, nang baharu ini supaya beparak lawan nang kadim. Jangan berjauh. Nah kayak itu, ini disuruh kita ini beparak lawan nang kadim. Nah itu penting benar tuh, disitulah lagi kada ada jalan lain aja tuh, beparak aja sudah. Nah jalannya beparak itu beribadat, ibadat itulah nangaran syukur tadi tuh. Jadi pahabisannya nangaran syukur tuh apa aja ya, syukur tuh artinya beribadat. Menggunakan nikmat sesuai dengan untuk apa nikmat itu diciptakan oleh Allah, itu arti syukur. Jadi boleh, jadi boleh diartiakan definisi syukur tuh. Napa gerang definisinya syukur ta? Definisi syukur itu menggunakan nikmat Allah sesuai untuk apa Allah menciptakan nikmat itu. Bilanya diulah, jaka misal nih, misal lain aja pang lah supaya nontoh. Amun nangaran sapida itu gunanya ditunggang. Nah, kalau sandal disantak dibetes. Kopiah diendak di kepala, itu ngarannya sesuai. Amun nasi dimakan, banyu diminum, itu artinya menyesuaikan, itu arti sesuai dulu tah. Amun sandal diendak ke kepala, luput ngarannya kan kayak itu tah. Atau sapida disahan, saurang nang menyahan misalnya, itu luput orang gesen ditunggang saurang nang naik di sapida. Nah lalu maksudnya apa garang tadi? Kita mesti tahu Allah Ta'ala ini memberi bermacam-macam nikmat lawan kita nih, gesan apa gerang. Ini bukan menurut kita ini, sekarang menurut Allah nang tukang bari. Bilanya tahu tujuan Allah memberi itu, lalu kita gunakan sesuai lawan tujuan nang tukang bari tadi. Nah bujur, jadi kadang-kadang di sini salahnya kita tadi sekadar asal dipakai sandal tadi, atau asal dipakai kupiah tadi misal, atau ditunggang sapida, dikira syukur sudah. Kada abah nenang menukarakan sapida nih gasan apa? Nah abah menyuruh supaya kita rajin mengaji kemana-mana misalnya. Nah lalu bila nyano ditunggang sapida tulah ada pengajian nih misal anak lawan kuitan entah. Nah itu syukur ngarannya bisa berterima kasih lawan abah menukarakan sapida. Amun ditunggang yo malah sakalinya berjalanan bener aja, jaka kaya sakulah malah bolos, sakulahnya kada turun. Nah itu karena kada syukur, salah memakai nikmat. Jadi amunnya kita takunakan tadi gasan apa garang Allah Ta'ala memberi kita nikmat, jawabannya gasan beribadat nikmat itu. Ujar Allah misalnya aja di dalam Al-Qur'an wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi kahandakilah tujulah fima ataqallah pada apa-apa saja yang diberikan Allah kepada engkau. Ad-daral akhirah akan negeri akhirat. Artinya maksudnya guna akan napa aja nang diberi Allah gasan mencari akhirat. Itu tujuannya. Gasan mencari akhirat. Nah itu Allah maulahakan nah. Nah pahajian yang diberi Allah ini alat gasan mencari akhirat, itu keringkasannya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bagian engkau dari dunia. Nang pinanya itulah nang kaya amun handak baulah perumpamaan telah perbandingan di dunia nah. Nang rasa paling pas pada saulun itu kita mau umpamakanlah dunia ini model kayak pahumaan, karena ada tak Nabi mau umpamakan adunya mazraatul akhirah, ujar Nabi dunia itu pahumaan akhirat atau kebun akhirat. Nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu model kayak benih. Nikmat-nikmat Allah nang kita tariman yang apa-apa ke baju, tape, sandal, duit, macam-macam, nasi, iwak, seluruh nikmat nang diberi Allah lawan kita nah, ini adalah modelnya kayak benih. Bekarung-karung benihnya kada kahitungan lagi. Wa in ta'udhu ni'matallah la tuhsuha. Lalu maksudnya wa btaghi fima ataqallahu daral akhirah. Nang ini nah, benih nang berkarung-karung dibari ini nah. Dibari itu tujuannya gesan ditaradak. Ini bahasa kita aja. Arti ditaradak tuh diulah bibit, ditanam, dihumaakan. Itu tujuan utamanya, supaya kayaknya maksudnya di, mengatam kayaknya hanya menikmati hasilnya, bukan langsung dinikmati. Kada ya kan amunnya anu misalnya aja banyak kita jual jadi duit langsung kawabar ramian misalnya ta. Itu kada kayak itu bukan gesan saat ini, tetapi untuk kayaknya menikmatinya. Jadi ini berarti alat benar aja, ini bibit benar aja, paung benar aja kayaknya dinikmati. Nang apabila kita tanam tadi, hasilnya nang jelas itu akan berganda-ganda. Jadi walau kelihatannya banyak diberi Allah tadi tuh, cuma itu apabila kita gunakan, kita taradak tadi tuh, misalnya aja 10 karung, 10 karung itu amunnya sudah ditanam, sabijinya aja tuh berapa kayaknya jadinya. Amunnya sakarung berapa jadinya, amun 10 karung berapa jadinya, kayak itu nah. Itu nang supaya sugihnya luar biasa. Jangan kita merasa banyak sudah 10 karung lalu misal kita jemur, kita pabrik kayak itu, lalu kita sapale kita makan, sapale kita ulanjakan, habis kayaknya. Di situ napa nang dimakan? Yang jadi tujuannya tuh kita mesti ingatnya banu kada diingat lagi ini nah, nang gasan apa garang Tuhan memberi aku nikmat ini nah. Supaya dikirim ke akhirat sebanyak-banyaknya. Nah, lalu di situ ada tadi tambahan tuh wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagian engkau daripada dunia. Itu kalau kita umpamakan bahuma tadi itulah misalnya aja 100 hari hanyar mangatam, misalnya aja itulah 100 hari hanyar mangatam mulai menaradak nah. Ini misal bener aja, Bang. Itu jangan ditaradak berataan, artinya jangan disemai, ditanam berataan, tinggal gesan kita makan cukup 100 hari. Kayaknya amunnya ditaradak berataan mahadang mangatam napa nang dimakan 100 hari kada kawa, tinggal jangan lupa bagian engkau daripada dunia. Jadi maksudnya silahkan ambil seperlunya gesan keperluan selama di dalam dunia. Sisanya tadi sebanyak-banyaknya kirim ke akhirat. Kan kayak itu penting kita mengingat-ingat akan itu nah. Nang inilah nangaran syukur. Nang ini nangaran syukur. Jadi kalau amaliyahnya tadi kidam, sama aja lawan nang sedang kita pelajari ini hudusul alamna. Kita sama akan aja amalannya syukur. Napa gerang nangaran syukur tadi tuh bisa-bisa menggunakan nikmat nang diberi Allah ini sesuai dengan tujuan Allah memberi. Dan Allah tadi memandahkan, aku memberi ikam ini nagasan supaya ikam mencari akhirat. Bukan gasan bernyaman-nyaman di dunia, bukan gasan bersenang-senang, bemewah-mewah menurut akan nafsu di dunia. Bila inya kada kaya itu, bila inya kita nih kada kawa syukur tadi, maka ngarannya kena kufur. Nah, kufur ngarannya, arti kufur tadi, iyalah lawanan syukur. Dipakai gasan beraramian sampai maksiat macam-macam digunakan nikmat Allah tak? An ancamannya luar biasa, inna azabi lasyadid. Jadi di sini nang penting nah, kita diingat-ingatakan lah itu tah geus napa neh pina makin babanyak-babanyak aja nikmat misalnya neh an makin makin banyak kahandak-kahandak dunia kita sementara nang geusan mangirim ka akhirat pina asal asal tak kirim asal ada jua aja. Nah itu tadi tah nafsu syaitan nang maaur-aur kita jadi diingatakan nah an bukan nang terutama memang tadi tuh lah nang nampak neh. Wah, nah artinya nang kayak harta benda macam-macam nah ini jangan hendak banyaman-nyaman aja tah gasan akhirat nah. Itu nang nang ianya gasan kita juga. Gasan kita juga sabujurannya kalau lah walaupun kelihatan kan misal kita bari ada tetangga kita fakir miskin dibantu ada orang garing dibantu misalnya tah ke rumah sakit macam-macam nukarakan obat tah pinang menyamani orang sabujurnya itulah tadi nang ngaran kita mengirim ke akhirat tadi itu nang ngaran wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Itu harta tuh lah. Ya kenapa maka berdulu hartanya di Quran gak itu juga bang. Ujar Allah di dalam Al-Quran wa jahidu fi sabilillah bi amwalikum nyarwa amfusikum. Ya hartanya dahulu yang diperhatikan daripada nikmat Allah tuh walaupun kena awak kayak itu juga pulang tuh jadi awak parlo juga mengisi waktu nih beribadat jadi harta tadi banyak dikirimkan ke akhirat tinggal gasan kita saparlunya walaupun kata kawapang mah anu kan keperluan masing-masing nih kada sama ya kalau lah an cuma penting mengingat-ingatakan aja tadi sambil diingatakan mengirim ke akhirat inya di akhirat itu wa an laisa lil insan illa ma sa'a bahwasanya tidak didapat di akhirat itu kecuali hasil usaha masing-masing hasil usaha masing-masing jangan kita misal kita merosok kuitan nela misal benar aja pang nela kuitan pak ibadat bener abah ahli ibadah misalnya atau mama ahli ibadah bahkan wali Allah Ta'ala misalnya aja tah aku ni nyaman aja abah sugih aku umpat di rumah abah aja kena aku minta sakamar aja gen pensiun kena itu di dunia nang kaya itu namun anak orang sugih umpat anak sakahandak aja lagi kada usah becari atau berdua laki bini kayak itu juga sama aja amun nang laki sugih benar maksudnya bo nang bini santai aja lagi tinggal menagih aja lagi lawan nang laki kada pasarna bapikir na apa itu di dunia di akhirat itu dipadahkan oleh Allah wa an laisa lil insan illa masaa tidak didapat oleh manusia kecuali usahanya. Artinya kasugihan kita sesuai amal ibadah masing-masing kada kawa kita berharap kepada siapapun. Di akhirat itu amun handak jaka di dalam ungkapan istilah kata-kata itu bacaannya nafsi-nafsi. Nah, arti nafsi-nafsi itu masing-masing dah saurangan-saurangan kada kawa mau urusin yang lain. Yauma yafirul mar'u min akhih. Dan pada hari itu berlari seseorang daripada saudaranya itu gambaran aja dah masing-masing. Nang nyaman merasa akan kenyamanan gasan dirinya seorang, nang sakit merasa akan kesakitan dirinya seorang. Nah, model nyaman tadi kayak orang makan lalu kenyang, kada kawa juga berbagi-bagi kenyangnya tapi asa maras melihat tuh kawan lapar, tapi nasinya habis pang sudah nah. Kita tuntung makan misalnya nih lah, ya asa alang-alang tadi tak dihabisakan nah sama sekali. Kalau pina basi aja kita nah jadi dihabisakan ketiga piringnya. Ya kanyang bener nih, bebaya tuntung makan nih, bebasu tangselnya ada nih, datang dangsanak kelaparan. Nah kata kawan lagi kalau memberiakan tuh kayak banyak memberiakan minta pang separuh ya kanyangnya ikam kekanyangan aku kelaparan dibagi dua nih sadangnya sama nih sadang kanyangnya kata kawan ini nang mana makan itulah nang kanyang. Nah atau kebalikannya pula misalnya margan apakah makan-makan apakah lalu sakit gigi. Sakit benar gigi nih. Pada sakalambu guring nah. An kawalah sini aku menyandang akan separuh sakitnya aja kada kawa. Nah itu perbandingan tawa an laisa lil insan illa masa di akhirat ta. Makanya perumpamannya di akhirat itu misalnya aja ujaran Nabi itulah dikisahkan paloh masing-masing tuh nang kepanasan tuh ada nang sampai di pinggang ya ada nang sampai di dada ada nang sampai di gulu. Napa maksudnya tah maksudnya kada pernah maaur-aur orang lain nang pina kepanasan banyak paluhnya, ya mengurung dirinya seorang aja kada mau menyebar ke lain, nang lain kada taganggu dengan paluhnya. Jadi misal aja betatai nang ini inya dapat naungan, naung amnya kada bepaluhan, nah, sajo kada nang ini kepanasan tu sampai tikas gulu paluhnya, an itu siksaan kembali kepada diri masing-masing, nikmat kembali kepada diri masing-masing. Jadi kita jangan terpengaruh di situ nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita ini nang bepasan pelajaran nang ianya gesan kita memanasihati anak sidin Siti Fatimah. Ya Fatimah tu i'mali dalam satu riwayat ijtahidi, artinya ba'amallah rajin-rajin beribadat, fa inna abaki la yujzi anki syai'an. Jaka bahasa kita pahala ibadahku gasan aku jua kada kawa ikam tukang tarima. Nah inya lain pada duit di dunia, kawa aja gaji abah dimakan bersamaan, ada di akhirat lain kena keadaannya. Nah saapa amal ibadah kita, sa itulah kenikmatan nang akan kita rasakan, kebahagiaan nang akan kita rasakan. Nah, jadi masing-masing tadi berasa anak, masing-masing. Baik dari harta tadi itulah, walaupun kan kada dipaksakan harus sama kada kawa. Rajaki kada sama pang banyaknya. Cuma sabujurnya ukuran-ukurannya itu modelnya kayak itulah. Jaka urang itulah beisian duit 1 juta. Sekong nah. Lalu inya membasedekah 100 ribu. Ada orang beisian 10 ribu. Jauh bener Allah nah. Besedekah 2 ribu. Mana banyaknya? Banyak nang 2 ribu. Kenapa? Karena 2 ribu itu 20% daripada hartanya. Wane. Ada nang 100 ribu itu 10% aja. Amun nang beisian 1 juta ini 42 ribu juga bang. Nah itu kada cocok bener nih, seapa ada artinya. Jadi itu artinya disesuaikan aja tah, disesuaikan. Nah seapa persennya aja tah, sarah aja juga pulang nih masing-masing seapa kah nang dikirim tah ke akhirat. Itu nanggasan kita sabujurannya tah. Kada mesti harus banyak tah dah namanya. Aku kada banyak, kada ada banyak bisa aja aku 10 ribuannya. Nah iya tadi misal 1000 10% 500 5%. Itu perumpamaan bener aja tuh lah anunya nih. Nah kemudian nang sesudah itu tadi awak juga pulang nih, ya maksudnya mah isi waktu nih, jangan banyak kita itu. Arti syukur tadi nih, syukur diberi Allah awak nih, awak lalu syukur diberi Allah umur, diisi tadi waktu-waktu kita ini, umur tadi tuh menggunakan awak kita itu beribadat. Diisi waktu, nah itu arti syukur nih si baharu nih. Niatannya tadi kada lain nih supaya parak lawan nang kadim. Inya kebahagiaan si baharu itu kena di akhirat nih pang lah nyar terbukti nih kita di sini nih percaya barang dahulu. Dan wajib percaya kata tah. Kebahagiaan si baharu itu adalah dekat dengan nang kadim yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kadada nang lebih nikmat daripada itu. Amun nang si baharu ini beparak lawan nang baharu jua ada rami. Inya nang rami itu nang ngaran nikmat, sebenar-benar nikmat itu ketika parak lawan Allah nang kadim. Luar biasa. Kada kawa dikisahkan lagi panyamannya, pahabisan nyaman, bahkan itulah nang ngaran nyaman tah, nang lain tu sabujurannya kada nyaman. Nah, jadi percaya kayak itu dulu, lalu caranya tadi beparak lawan nang kadim itu beribadat dengan taat, itu takarrub kepada Allah. Lalu pulang nih, apa garang amalan kita nih nang hendak digawe tadi nih, menyukuri umur, menyukuri awak nih. Alhamdulillah kita ini sudah beisian amalan banyak benar, makanya ulun kada katuju orang datang hendak minta amalan, ya aku kada kawa memberi amalan, kada katuju beberi amalan. Napa? Amalan kita banyak benar nang ada kin kada tak amalkan. Guru kita maksud ulun tuh sudah meninggali amalan, tinggal kitanya aja lagi nih nang maamalakan nih, nang pina aur aja lagi nih macam-macam. Jadi sudah nang ditinggali guru aja tah, banyak benar amalan seperti nang sudah kita baca tadi. Napa burdah misalnya tah, burdah itu kada nang seminggu sekali bang dibaca, kalau ini salah paham. Nah, kami aja sudah mengamalkan burdah saban hari Minggu, atau kalau nang lalakian di sini ada kami malam Sabtu, kada kaya itu nang gasan berjamaahnya benar aja. Burdah itu diamalkan masing-masing saban hari. Dan walau kada usah belalaguan, kada usah dipotong-potong diisi qasidah, kada betarus saja. Insyaallah becapat aja membacanya. Insyaallah ya 15 menit lah tuntung kayak itu tah. Dan itu penting tulah kalau ai adanya kena aku aja asa kada tapi kapingin membaca burdah ni kalau pina kada tapi banyak pahalanya juga. Inya bepaham-paham saurang apalagi kena ada menambah bagus membaca Quran ya misalnya tah. Inya jawabannya kada kayak itu. Nang bujur nang ditinggali guru kita tuh bagus baratan guru maninggali Quran dibaca juga. Guru maninggali dalail dibaca juga, guru maninggali burdah dibaca juga. Jadi bahkan kenapa garang nilai ibadahnya burdah itu di mana? Isi burdah itu adalah puji-pujian kepada Rasulullah. Puji-pujian di situ kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Bahkan di situ ada puji-pujian terhadap Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah. Jadi ringkasnya aja itu puji-pujian kepada Rasulullah, kepada sahabat, kepada napa tadah? Al-Qur'an. Napa di mana letak nilai ibadahnya tah? Inya kada cukup sebenarnya kita itu memuji Allah Ta'ala benar aja. Kayak itulah. Kada cukup sekadar kita itu memuji-muji Allah Tuhan kita. Kesempurnaannya kita mesti memuji-muji ulahannya juga. Nah kayak itu. Jadi ada puji-pujian kepada Allah, ada puji-pujian kepada ulahannya Allah, makhluk Allah. Nah ini bahasa kita aja tuh lah. Ya kan misalnya ada orang pengarang, pengarang apa? Pengarang buku, pengarang kitab, atau pengarang lagu. Ini kisah dunia aja pangnela. Atau ada pelukis. Itu kada cukup sekedar memuji-muji pelukisnya, tetapi harus dilihati lukisannya, diperhatikan, dipuji-puji lukisannya. Nang itu bagian daripada memuji pelukisnya juga. Nah, jadi amun kita sekadar puji-pujian kepada Allah, lalu kada ada puji-pujian kepada Rasulullah, puji-pujian kepada wali-wali Allah, itu kada cukup lagi, belum sempurna. Hanyar jakana tu sabalah benar aja memuji nang tukang ulah, belum lagi tapuji ulahannya. Padahal memuji ulahannya itu kesempurnaan daripada memuji nang maulah juga kembalinya tah. Makanya larang benar haraganya. Jadi ada di dalam kitab misalnya itulah kata-kata wali-wali Allah Ta'ala itu, madhul masyaikh min a'zamil qurubat. Memuji guru-guru kita, maksudnya guru tuh syekh kita, murabbi, mursyid kita tah. Atau dalam bahasa lain kadang-kadang ia disebut membaca manakib, ya mengisah-ngisahkan tentang wali-wali Allah. Itu min a'zamil qurubat, itu adalah daripada sebesar-besar ibadah nang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan artinya genal benar pahalanya itu, jaka kaya kendaraan laju benar membawa kita parak lawan Allah. Jadi jaka sama-sama murid aja kayak itu tuh, ada nang jarang-jarang tak puji-puji gurunya, tak kisah gurunya, ada nang bilang kakari memuji gurunya aja lain hasilnya nih. Jaka kaya tarakinya tuh naik derajatnya tuh nang ini, maka lakas benar naik. Kenapa? Karena ini ada satu ibadah nang laju nang dipakainya, yaitu katujuh memuji-muji paguruannya. Ada nang ini kada pina kada tapi handak mengisahkan guru tu model kaya ilmu saurang nang banyak ni datang dari diri saurang aja. Pina mesti menjelaskan ada nang ini ujar guru, hingga ujar guru artinya aku ni kada alim jua pang, jangannya kada guru malajari. Lalu kadang-kadang tak kisah pulang keadaan gurunya tada. Itu sudah min a'zamil qurbat, itu sebesar-besar pendekatan diri kepada Allah. Apalagi kalau memuji-muji Rasulullah. Di situ ada dasarnya tu kenapa maka kita pemulutan, membaca maulid, membaca burdah, membaca manakib itu bagian daripada ibadah nang kada kalah besarnya dengan ibadah-ibadah lain nang ditujukan lawan Allah. Jadi Quran dibaca juga, tadi kesimpulannya lah salawat seperti dalail dibaca juga. Tetapi nang membaca maulid, membaca burdah, amun baca maulid mungkin asa kada kangalihan ngalutu lah. Kada tapi bisa juga saurangan misalnya baca maulid Habsi, misalnya saurangan mandaras itu bagus saja juga tadi tah. Tau maulid azab tuh cuman nang pina nyaman saurangan tuh burdah dan guru kita sendiri nang menyuruh tadi burdah juga. Jadi nang kakak itu waktu tuh digunakan ambil dalail dibaca, kaina dalail tuh itu salawat isinya kalau dalail tak. Dan salawat itu bukan sekadar jumlah berapa gerang salawat dalailnya tuh kada, itu sebagai satu paket daripada dalail itu adalah kutub nang menyusunnya. Kasitunya ada orang nang model katujuh menghitung matematika benar aja tuh. Arti menghitung matematika tuh berapa biji garang salawat di dalam dalail. Oh sekian. Aku kada usah baca dalail, aku batasbih aja tapi banyak pada dalail. Inya mengira itu lebih hebat daripada dalail. Inya kada sekadar kayak itu. Bukan sekadar kita membaca salawat lawan tasbih misalnya 10.000 itu lebih banyak jumlahnya daripada yang ada di dalam dalail, tetapi fadilat dalail nang disusun oleh kutub bin lain nilainya, bukan sekadar itu aja atau bukan sekadar jumlah biginya sekian, tetapi nilainya balain. Balain model-model kayak kita tah. Nah, pengarannya menilai lambarannya aja nih berapa lambar amun nang ini tak banyak lambarnya berarti tak larang belum tentu atau kayak nukar satu benda nih berapa kilo garang oh nang ini tak berat lagi berarti tak larang belum tentu amun nangaran berlian dibanding lawan sapi lain iya amun sapi kol berliannya seapa ada ini modelnya tuh kakak itu makalahan tah. Jadi kenapa maka guru kita itu menyuruh membaca dalailul khairat tuh inya ada nilai daripada dalail itu nang kada kawa didapatkan di dalam salawat nang lain. Walaupun kena salawat nang lain silahkan dibaca juga. Nah, cuman nang sehizib, jakanya kawa atau dua hizib langsung. Guru bahari itulah kalau nangaran dalailul khairat itu dua khatam. Sehari samalaman, siang sekhatam, malam sekhatam, sidin ma'amalakan kayak itu. Menerima pulang nilai nang supaya kita ketahui aja tuh ulun memadahkan tadi tuh itu diantara keistimewaan dalailul khairat tah itu nang menyusun dalailul khairat itu nah itu wali kutub wali pangkatnya tah itu besambung aja tuh kayaknya itu ada salah satu daripada murid sidin pulang nang kutub juga nang maijazahkan nah ada nang kada kutub ada juga nih nang kutub ada juga tapi nya lah cuma dari nang kutub ini besambung kutub tarso sampai Said Amin Kutbi sampai ke guru kita. Jadi ini satu kebanggaan daripada kita nih bahwa kita ini ada beisian sanad dalailul khairat nang silsilahnya itu sanadnya itu kutub berataan sampai ke guru kita sampai ke pengarang dalail. Nah, jadi ulun kada memberi ijazah lagi lawan pian tuh bilanya sudah ada beisian dalail apa ngarannya Az-Zahra tah ya am sudah tah itu dari guru kita sudah ijazah ammah ngarannya ijazah umum luar biasa itu tah ijazahnya kutub berataan mulai guru kita tuh sampai ke pengarang Masya Allah untuk benar. Ulun kada hendak menambahi kenapa dari guru ka ulun hanyar kapian kena kalau mahalat kena kada jadi kutub saya kong kada kutub saya kong bisa mengutub bener aja ya jadi sudah dari guru aja sudah sanadnya entah aku ada beisian sanad dan nabilnya pemiliki ini kutub ngarannya nang ampunnya nang panyusunnya nah. Sampai ke guru kita kada ingat pang ulun kada ingat tuh berapa ikung di situ wali kutub besusun besambung Masya Allah luar biasa tak an jadi dibaca ya minimal tadi sehizib barang sehari kita amunnya kawa labih kada apa tuh lah kada nang kada bulih belabih aja misalnya lah ini hari Minggu kita baca hizib ahad imba itu asa belum tapi ngangal benar lagi sambung lah ya ke Isnin akhir misalnya tuh sampai ke doa kada apa tapi kayaknya isok hari Senin baca pulang mulai Isnin akhir sambung Isnin awal misalnya baca doa asa rame lagi sambung Salasa kada apa cuma kayaknya bilangnya Salasa mulai Salasa kayak itu membacanya tuh bila Rabu mulai Rabu tuntungnya siapa-apa kuleh asa limpat pada nang Rabu tadi jangan terlalu tuntung nang Rabu artinya tak Kamis, tak Jumat, tak baca bahkan sakhataman tadi bagus saja tapi kalau sakhatam itu mulai pemulaan aja terus baca sampai pahabisan hanyar baca doanya amun yang sudah terbiasa itu sakhatam itu sekitar tengah 2 jam waktunya entah tengah 2 jam tuntung sakhatam tapi lancar pang syaratnya telah amun yang masih tak puntal-puntal lagi tengah 2 jam mencari hizibnya aja dimana kandaknya. Dan alhamdulillah kita ini napa ngarannya nih bahan-bahannya nih ditinggali guru kita sudah nah niatannya tadi gasan beparak lawan Allah dan Quran barang aja salah lembar kah dua lembar kah sehari dibaca ya Allah dan kemudian ada pun yang amaliah-amaliah daripada Rasulullah dan daripada wali-wali Allah itu sudah dikumpulkan. Dan artinya supaya kita kada mencarinya ada model kayak di dalam hadis sapotong-sapotong kada kawa kita kada bisa mencari mana amalan-amalan nabi mana amalan-amalan wali dikumpulkan Di antaranya nang mengumpulkan amalan-amalan Rasulullah. Itu adalah Habib Abdullah Al-Haddad. Sidin itu mengumpulkan di dalam sekian banyak hadis nang amalan-amalan Nabi itu dikumpulkan di sini ada ini nang dibaca Nabi, dalam riwayat nang lain ada ini. Dikumpulkan sidin sehingga apabila orang membaca nang sudah disusun sidin tadi sama aja lawan ma'amalakan amalan-amalan Rasulullah saban hari. Anal di ngarani sidin itu ngarannya Ratib Haddad. Jadi ngaran Ratib Haddad itu apa? Itu amalan-amalan Rasulullah nang dikumpulkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi kita kadang ngalih lagi mencari hadis-hadisnya, apalagi kada ada besian juga kitab hadis. Ini misal ada tuh ngalih benar tuh di hadis Bukhari napa apa, di hadis Muslim napa apa, hadis Tirmidzi napa apa, saling banyak kan hadisnya tak. Ini sudah tinggal nang panting-pantingnya aja pang kada berataan pang, cuma nang utamanya tuh nang sakawa aja tuh dianggap sudah seakan-akan bila membaca itu sudah ma'amalakan menuruti amalan-amalan nang biasa diamalkan oleh Rasulullah. Dan untung itu lalu diijazahkan oleh guru kita pulang sampai sanadnya kepada Habib Abdullah Al-Haddad tuh dek. Nah kayak itu juga Ratib Al-Attas sengarannya, kayak itu juga Wirid As-Sakran, macam-macam tuh nang ada itu. Tinggal kitanya aja lagi nih. Jadi kesimpulannya aja nih pelajaran kita hari ini nah. Yaitu bahwasanya kita wajib berkeyakinan apapun lain daripada Allah Ta'ala itu baru. Nang kadim itu cuma Allah Ta'ala aja. Lain pada Allah Ta'ala mustahil kadim. Nah, tetapi wajib baru. Amalannya sama aja lawan amalan pelajaran kidam dahulu. Amun hendak diringkas dalam satu kata aja, ngarannya syukur. Itu satu kata aja pang toh syukur ngarannya tah. Nah, tetapi amun perinciannya, nah bagarang nangaran syukur tadi tah menggunakan nikmat Allah sesuai tujuan Allah memberi. Dan gasan apa tujuan Allah memberi nikmat? Gasan beparak lawan Allah Ta'ala. Dan baik harta ataupun awak. Jadi harta itu katuju di kirim makan ke akhirat, banyak aja nang memerluakan. Gasan agama nih banyak benar, agama kita ini memerluakan dana. Dan banyak fakir miskin nang perlu dibantu. Banyak penuntut-penuntut ilmu nang tamandak karena kada cukup ongkos. Banyak orang-orang garing nang kada kawa beubat. Macam-macam ya keperluan-keperluan nah. Dan itu nah, jangan sampai nang kada diperhatiakan ini kecuali ada kepentingan gasan seorang, bilanya seorang parlo ayo keluar duit, bilanya kada ada kepentingan kada mau keluar. Nah itu kada bujur kayak itu tak. Kepentingan dunia maksudnya tuh sudah kepentingan dunia, ada nang sekian ratus juta habis, ada nang sekian miliar habis. Gasan mendapatkan satu jabatan tertentu misalnya nih hakon aja, imbas sudah bebantu-bantu umat 100.000 ngalih benar keluar. Tak salah itu tuh, mata supaya tahu aja itu tuh salah tuh. Ini nang kada ada pamrih lawan manusia ini, nah ini nang bagus nih. Kada ada pamrih la nuri dumingkum jazaan wala syukura. Kada mengharapkan kena ikam mengingatakan ini lah balas satu hari kada ada wala syukura, bahkan kada perlu berterima kasih kan kada usah. Dan karena ini sebujurnya aku berkirim lawan ikam, aku nang berterima kasih, aku berkirim ke akhirat. Itu urusan harta. Nang kedua tadi pulang nikmat Allah nang perlu kita ingatakan umur lawan awak kita nah. Dan isi sebanyak-banyaknya dengan amalan. Dan kada perlu lagi kita mencari amalan-amalan lain. Amalan-amalan lain itu kada perlu. Kenapa nah? Karena bahasa ulun nang sederhana aja, nang ditinggali guru gin kada mayu awaknya. Nang ditinggali guru kita gin kada mayu awaknya. Berarti kita percaya sudah nang ditinggali guru ini cukup pajagasan kita sudah. Nah, jadi bukan berarti memandahkan amalan-amalan orang kada bagus. Kada, bagus-bagus saja sudah. Cuma itu gasan orang. Bagusnya tugasan orang, nang bagus gasan kita adalah nang ditinggali guru kita juga. Dan karena apabila kita mengambil di lain, itu berarti guru kita kalain. Dan berarti kena hati kita kalain cintanya. Dan lalu dikhawatirakan benar aja kada kawa mengambil walaupun lah kena niat tabaruk tuh boleh aja, niat tabaruk tuh boleh aja. Cuma sebahagian kita ini masih dikhawatirakan lagi kada kawa lagi membedakan antara nang guru tabaruk lawan guru nang murabbi mursyid kita tuh kada kawa bahanu cintanya itu pina berlebih-lebihan lawan nang tabaruk ini kalumpanan lawan nang ini. Jadi ulun tuh kada tapi membuka peluang tuh untuk manggawi nang tabaruk-tabaruk nanya belum tapi nahap lagi kita nah. amunnya sudah nahap bayo kada apa-apa, tabarok tuh makin banyak makin baik. Guru kita tuh Murabi Mursyid Sidin Said Amin Qutbi misalnya, ditambah dengan lebih daripada 100 guru-guru nang lain tabarok. Kada apa-apa ya tah. Nah, karena menyeorang sudah apalagi sampai kepada hakikat sudah tahu nang hakikat saya itu napa sabujurannya tah. Nah, kemudian gambar nang dimusyahadahkan nang mana itu nyaman aja tah. Nah, tetapi bagi kita ini nah nang masih belum kuat ini bahanu pina pina pina memuji muji nang lain pina memandir mandir maamalakan pina basamangat bener lawan nang lain bener datang dari guru pina mangulir. Dikhawatirakan kayaknya kita tapindah anunya nah kiblatnya nih tapindah. Nan kada tahu bang bujur kadanya tadi atau bahkan kita baik sangka aja cuma ulun benar aja bang merasa sayang tak menang sudah kita umpat bisa kumpul nih berpindah ke lain merasa sayang karena secara pandangan mata aja bang belum ada lagi ulun menemukan nang sebesar guru kita. Nah, jadi amunnya kada ada menemukan nang sebesar guru kita kan apa maka kita berpindah ke lain nang belum tentu lagi kebesarannya, belum tentu karamatnya, belum tentu kemuliaannya. Nah, di dalam kan sesudah meninggal guru kita nih kan nampak aja kalau haulan misalnya tuh atau ziarah ke kubur adalah nang lain tuh nang kita lihat nang kayak itu tuh nang diziarahi orang tuh saban hari kada saling putusan siang malam haul kayak itu juga tak umah haul ini tadi nah ya banyak nang memperkirakan tuh lah haulan ini bisa sampai 500,000 orangnya. Haulan nang tadi tah diperkira akad aja pangnya kata kau mah hitung amun 500,000 berarti biji matanya 1,000,000 tuh lah. Ini dua bang ya kalau lah. Batisnya kayak itu juga, tangannya kayak itu juga, talingannya kayak itu juga ya kalau lah. Artinya banyak benar tah. Nang di sini aja gini ya kalau lah beganda-ganda juga walaupun jauh benar pang persentasinya tah kada kawa ditanding aja. Kami merencanakan calon cagar sekitar 20,000 aja kita menyiapkan nasi setelah rencananya sederhana aja bang 20,000 kan asa banyak benar sudah 20,000 ngaran di kampung nang jauh ini jadi ulun pas nang malam ahad telah hadir kalau di situ nang di kubah pada ulutunya di kubah malam ahad malam senin nang dilanggar tah jadi ujar kakawanan nang di sakompol tadi kami kesan malam ahad ni jadi anu menyediakan 20,000 aja ulun besunya kata kau bepandir lagi jalan kesan di kampung kami nang ianya aja cagar 20,000 habisnya lebih pang sedikit tak pada 20,000 tah cuma di orang kan nang malam itu aja amun nang malam seninnya kata kau dikisahkan lagi tah berapa ratus ribu kau menyiapkan tah. Ajaibnya tuh nah kayak itu nah karamatnya tuh nampak arti karamat itu candrungnya hati manusia tah nya ada di dalam sebuah hadis lah ujar Nabi kita apabila seseorang hamba ini kan mendekatkan diri kepada Allah tadi napa gerang hasilnya nang kita beribadat syukur lawan Allah Ta'ala tadi tuh rajin beribadat hasilnya Allah cinta ya kalau lah Allah Ta'ala cinta. Nah lalu di dalam sebuah hadis disebutkan apabila Allah tuh sudah cinta kepada seseorang hamba, ujar Nabi kita maka Allah Ta'ala akan memanggil malaikat Jibril. Lalu ujar Allah wahai Jibril, aku cinta kepada si pulan nang di bumi itu. Nah dipadahkan Allah. Lalu Jibril maka ujar Allah ikam cinta juga makalahan. Nah maka langsung beri perintah ta. Nyabilanya Allah nang memerintah langsung. Hati Jibril ya Allah ulun cinta lawan orang itu langsung aja Jibril itu mengumumkan di langit wahai penduduk langit berataan ujar Jibril Allah cinta dengan si pulan maka cintailah dia seluruh penduduk langit langsung cinta kan jadi tadahulu di langit dicintai orang kan lalu imba itu diletakkan ujar Nabi payudhul qabul fil ardi lalu diletakkanlah nangaran diterima di hati orang beriman di muka bumi maka cintalah orang beriman ini maksudnya kada kawa diulah-ulah aja bahasa orang wae ini kada kawa diduduite kada kawa menggerakakan orang nang sampai puluhan ribu ratusan ribu tuh kawa lah. Dan ini rutin pulang tuh amunnya nang sekali sahapa. Ih boleh jadilah kawa sekali sahapa datang artis. Coba mun saban minggu muyak orang. Dua kali aja orang kada enak manet lagi ya itu-itu jua lagunya, itu-itu jua guyangannya. Iyalah, coba pikirakan ha. Misal tuh siapakah nang datang ke kandangan nah. Saban malam Minggu itu-itu aja lagunya, itu-itu guyangannya mesti muyak apalagi bayar. Gratis aja tuh orang kada hendak datangin lagi. Inya nang jadi berabut-rabut sakali sahapa. Hendak tahu penasaran. Kayak apa jua nang ngaran Inol. Amunnya sudah ancap, kada rami lagi jua. Amun nang ini pang nangaran ziarah nak ada debu memuyakan nak nangaran haulan ada tu saben tahun tu pino makin meningkat aja kada debu turunan artinya nang sudah ada kada muyak nang belum biasa hendak tambah. Napa artinya itu tadi tanda tu bahwa ini di langit diterima Allah Taala. Malaikat-malaikat cinta, Allah Ta'ala cinta, lalu di hati orang beriman digerakkan. Nah bila kita sudah beisian guru nangkainya, nah untungnya ilmunya lagi ditinggali sidin, sudah amalnya ditinggali sidin, ya kalah nah, tinggal syukur, makanya amalannya kita pembicaraan kita hari ini syukur aja lagi kita nah disyukuri aja syukurnya ilmunya dipelajari, nangkainya nah dibulik-buliki lalu nang ianya juga nang ulun ingat-ingat akan nih amaliyahnya pulang nah. Dan pertama tadi harta jangan katuju mencari benar aja membagi-bagi kada mau. Jangan katuju mengumpul aja mahambur kada mau mengirim ke akhirat kada mau rugi. Boleh aja mencari harta boleh aja. Tetapi niatakan gasana akhirat. Dan jangan kayaknya jangan bebetus aku juga amun sudah cukup sampai 10 miliar hanyar kana bersedekah kalau kada sampai. Jadi seadanya aja lagi takana sedikit tadi sedikit juga aku penghasilan jaka misal sebulan enggak sekian nah saat ini nah tinggal berapa persen hendak sebanyak-banyaknya usahakan. Amun guru malajari inilah nang secara umum bener aja pang artinya kada nang secara khusus kada secara umum artinya idealnya tah. Nang bagusnya ujar guru jaka kaya penghasilan kita ini misal bedagang aja nilah misal bedagang lah. Cuma namanya kawa aja bang, ini kan kawa bakal ada mesti berataan nih lah. Dihitung, jika misal sebulan sekali kita hitung tuh lah, ini modal sekian dulu nih lah, sampai kayaknya sebulan, diperiksa aja dihitungi berapa jadinya ketahuan kalau ujungnya tah. Nah jadi amnya sudah ketahuan ujungnya, ujar guru nang bagus dibagi tiga, ujungnya tah bagi tiga. Nah sepertiga itu kirim ke akhirat tadi. Bagi-bagi kemana-mana kah? Pilih pulang nang mana nang tak bagus toh? Kesini menjurung kesini. Sepertiganya tambahkan ke modal. Jadi perlu juga tuh menambahi modal supaya meningkat tah. Sepertiganya dipakai gesan seorang. Jadi ada aja walatan sanosiba kamina dunianya tuh itu jersidin insya Allah tuh bagus benar. Jadi akhirat maju sepertiga bertambah pulang nah. Adapun dunianya maju juga. Nah pengarannya sepertiga bang modal bertambah tuh. Jangan misalnya 1 juta. Lalu misalnya 1 juta 100 kada usah banyak-banyak bang. Ya jadi 33 ribu bertambah 1 juta 33. Insya Allah tahun bulan kayaknya lebih itu pada 100 karena modalnya lebih pada 1 juta juga sudah bisa 150. Kayaknya entah 1 juta 150 bulan kayaknya nah berarti 50 ribu han mantuk 33 ribu kayak itulah sederhananya aja bang matematikanya tuh cuma insya Allah karena 1 tahun kelihatan apalagi nang sudah 4-5 tahun nih kerasaan benar tuh gandaannya tuh itu kadang nang bertambah 50 50 mantuk 30 jadi 50 jadi 100 jadi 200 kayak itu tuh seterusnya tuh makin begenal banget tuh dunianya akhiratnya kayaknya kayak itu juga. Asal tetap aja munang tadi aja 100 ribu kawa aja bang memberian 33 amannya sudah 6 juta kilip-kilip mencangangi 2 juta nah. Beriakan kadaan di situ kayaknya beratnya entah. Jadi aturannya itu misal sebulan sekali, hendak setahun sekali kata Sarah Haji juga tah. Jangan nang 2,5% aja. Hitung-hitung ujungannya nih tahun tadi 100 juta misalnya aja nih lah. Wah ini nih baru dihitung 160. Mau banyaknya ujungannya setahunnya 60 juta wanilah sedekah akan bang 20 juta masih ada 40 lagi nah yuk tambahkan 20 pulang jadi 120 modalnya kayak itu bah, insya Allah tah. Pas lawan ujar guru kayak itu tuh merasa akan berkatnya kayaknya nah itu pintangan harta nang kedua tadi pintangan amal ibadah. Ini mah melajari supaya nyaman sebujurannya karena melajari supaya nyaman itu ganal pang angkanya ulun sebutan cuma nang berdidikitan kayak itu kawa aja juga insya Allah tah nyamannya sudah bujur kayaknya Tuhan membuka akan jalan telah yang lah walau kita ini baulah pais bener aja kan bisa tah kada ada nang kisah juta-juta tuh kada ada cuma amannya sudah rajaki nya ada aja jalannya kayaknya tah Kan asal bujur-bujur paisnya tadi tuh diulah nyaman-nyaman, jangan pais bebarang aja. Asal pais. Nya kualitas tuh penting juga tuh lah. Kan bilanya kita bagus istiqomah tadi mah rajin beribadat macam-macam amalan sambil nih insyaallah kayaknya ada aja kajutannya tuh. Nyamannya Tuhan hendak membuka akan rejeki gampang aja. Ada kayaknya orang datang kami bertambah pais jadi orang 10 ribu. No. Kan boleh luan tak kababang boleh luan tak. 10 ribu kayak apa maulah pais 10 ribu maka kamarian ini juga tuntung nyenah lah barang kata kawa. Atau ada jalan lain lagi kayak tah nang biasa kita meninggal di warung-warung tada tah sekalinya nang ampun warungnya bininya mate kada usah anu lagi lah ikam ya kada usah baulah pahis lagi ya mendangane bulah banyu di warung aja ya nah ya itu alamanan jadi asal bulah pahis ini bisian warung sudah bisian warung sudah kan maju warungnya tadi gampang aja tuh nyan rajak itu gampang aja ada Tuhan hendak memberi kayak itu tuh inang penting nih syukurin nang ada kayaknya nang kadada tuh pasti mau bah wani bah pasti aja Tuhan bang memadahkan kada ulun adalah la azidannakum la in syakartum la azidannakum lamnya itu nah pasti artinya ta Tuhan kan amannya kada pasti kan artinya bisa aja pang kada itu bakar rambut ngarannya maka Tuhan kada betah bakar rambut sungguh ujar Tuhan akan aku tambah-tambah nah cuman nang ngaran syukur tadi nang ada-ada ini sebahagian dibariakan dikirim ya kalau lah awak tadi rajin beribadat ibadatnya nang sudah ditinggali guru kita jua burdah tadi jangan hari Ahad aja dalail jangan nang dahulu aja dahulu sempat membaca dalail jauh ini kada ingat lagi di manakah dalailnya nagasan apa ini maksudnya di sini ini malah lancar ya sudah insyaallah lancar sudah burdah nih Allah lagi pemulaan tuh kan sampai tuntung kada dapat aja mencari mana nang dibaca orang ada wah ini kawah aja bahapal sudah tuh kada tabawa ya kawah aja mengiringi ya kada pangmun hafal tuh cuma kawah aja mengiringi orang sudah kan asa ingat aja sudah sambungannya mbah ini kayak itu tuh kan. Jadi insya Allah lancar aja sudah kau aja baca seorang andan paham aja sudah tadi ini puji-pujian kepada Rasulullah larang bener ya kayaknya kelihatan tuh berkat si muridnya sama-sama muridnya lah sama-sama murid tuh kan apa makan nang si anu ini pindah tak nampak berkatnya nang ini pindah kada kelihatan apa-apa ini diantara penyebabnya itu tuh dasar kada pa ibadat juga nang saikongnya ada nang saikung ini dasar rajinan juga ma'amalakan nang ditinggali gurunya rajin juga mutala'ah kitab-kitab gurunya lalu kelihatan juga berkatnya dan jadi ini laku nasihat benar aja tuh hendak berbagi-bagi nih supaya nyaman berataan untung berataan ini yang bacaannya sama aja pang murid juga guru tuh sama aja cuma lain juga nang cangkal lawan nang pangulir lain hasilnya nang pa ibadat lawan nang pangguring lain hasilnya. Nah, jadi amalnya hendak juga melihat tuh pina untung orang kayak itu tuh apa tuh ini dasar katuju juga mak mendengarkan apa ujar gurunya mak asik apa ujar gurunya ada nang andi saurang aja nang di asik nang dipakai kayak itu tuh kada tapi mak mendengarkan apa ujar guru ya lain juga kayaknya hasilnya. Kayaknya sambungannya insyaallah ke 8 Al-Fatihah Allah hadratin Nabi Allah bin insyaallah. Ya kana amdu ya kana stanu suratul mustaqim suratul lazimah ta'ala mahmudan. Amin amin rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal na'udzu billahi min halalin nar nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka bi kulli a'malin yuqarribuna ila hubbik Allahumma astur wa ma'allimna 'anna wa la tazid bi barakati 'ulumina ma'anna Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa fi nashri wa fi jami'i ta'at wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam alhamdulillah rabbil 'alamin taqabbalallahu minkum.